Ustaz, apa hukum merayakan ulang tahun? Happy birthday to you. Minta apa tadi nak? Jaket. Bulan depan bini pula. Happy birthday to you. Ibu minta apa? Tas Hermes. Bulan depan suami pula ulang tahun. Happy birthday to you. Abang minta apa tadi? Adalah. Berdoa kepada api adalah perbuatan majusi. Majusi agama tua. Nama nabinya Zoroaster. Zarathustra, nama agamanya Zoroaster, tempatnya di Iran. Iran masih ada api abadi. Olimpiade mereka mengambil api abadi yang tak padam-padam. Maka meminta kepada api adalah perbuatan majusi. Maka jangan. Bersyukur di hari kelahiran boleh. Dalilnya Nabi ketika ditanya, kenapa kau puasa hari ini ya Rasulullah? Zaka yauma wulidtu, hari ini aku lahir. Itu dalil boleh bersyukur pada hari kelahiran. Hari kelahiran, tanggal kelahiran, bersyukur atas nikmat umur, muhasabah diri, ajak anak-anak ke rumah anak yatim, bawakan nasi bungkus. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Berapa anak yatim di sini? Ada 200. Tolong bawa keluar, kami mau bersyukur. Berapa kamu bawa nasi bungkus? Ada 10. Itu yang kita mampu kan? Jangan suruh keluarnya keluar. Boleh, tapi bukan dengan cara ikut tradisi. Man tasabbaha biqaumin, siapa yang ikut-ikut tradisi suatu kaum, fahuwa ma'akum, maka dia fahuwa minhum, dia bagian dari orang itu. Ditambah oleh periwayat wa usyira yaumal qiyamati ma'ahu, nanti di akhirat dia akan dibangkitkan bersama orang yang dia ikut itu. Ya Allah, kenapa aku bersama mereka? Karena kau ikut bersama mereka meniup-niup lilin. Hati-hati. Bagaimana hukum mengucapkan selamat ulang tahun atau mereka yang syar'i menggantinya dengan barakallahu fi umrik sana hilwa? Tak salah. Barakallahu fi umrik. Habib Rizik ada nyanyian khusus untuk orang yang berulang tahun. Barakallahu fi umrik. Saya tak pula pandai menyanyikannya. Itulah. Nanti saya coba hafal insyaAllah. Barakallah, semoga Allah memberikan berkah fi umrik, pada umurmu. Yang paling penting ingatkan dia mati. Begitu sampai SMS dia, bro, ingat mati. Bro, hari ini kau lahir, bayar utangmu segera ya. Apakah arisan termasuk riba? Bapak, bapak, bapak, bapak, adik, abang, saya, kita 10 orang. Lalu kita sebulan ngumpul 100 ribu, terkumpul duit 1 juta. Kita goncang nama, goncang. Lalu kebetulan bulan ini saya yang mendapat 1 juta, bulan depan bapak mendapat 1 juta. Tidak riba, tak riba. Yang riba itu bagaimana? Datang orang pedagang keliling menawarkan arisan. Ibu ikut arisan, nanti bayarnya 100 ribu sebulan, membapat duitnya 1 juta 100. Duh, 100 ribu sebulan 1 juta 200 lah setahun. Kenapa 1 juta? Ini untuk biaya operasional. Pesertanya siapa? Ibu tak perlu tahu pesertanya siapa. Yang penting duitnya dapat. Nah, itu yang riba. Jelas. Yang pertama tadi tidak riba. Yang kedua ini riba. Itu dia. Pak Ustaz, saya mau bertanya, apa pengertian dari riba? Riba yarbu, bertambah, bertumbuh, berkembang. Bertambah, bertumbuh, berkembang. Saya pinjam kamu beras 1 kilo ya, nanti saya bayar 1 kilo 1 on. Bertambah, bertumbuh, berkembang. Berasnya kan tak tumbuh Pak Ustaz. Tidak tumbuh, bertunas. Tumbuh jadi 1 on tambahan. Maka riba. Pinjam emas kamu 1 gram, nanti saya bayar 1 gram 2 mili. Tumbuh, bertambah, berkembang. Riba. Uang dengan uang, riba. Uang dengan barang, tidak riba. Karena sahabat Nabi dulu membeli budak, Barirah namanya. Dibeli, dicicil tiap tahun. Sahabat Nabi membeli gandum, dicicil. Tidak riba. Cara mencarinya di internet Pak Ustaz, SOMADMOROCCO spasi kredit. Somat Moroko kredit, enter, dapat tulisan saya tentang riba, insya Allah. Sudah saya cari kok tak muncul Pak Ustaz, paket ada. Belilah ada 2 giga. Kalau sudah dapat, jangan tahu sendiri, share. Begitu dapat, share. Tapi jangan cuma share aja, ini banyak nih yang mudah-mudahan ini share. Kau udah baca? Belum. Kenapa? Aku mau dapat royalti pahalanya. Bagaimana cara agar terhindar dari riba? Sekian Pak Ustaz. Kita harus mudharabah bagi hasil. Pak Haji, pinjam duit Pak Haji ya. Berapa? 1 juta. Untuk apa? Nanti saya bayar 1.100.000. Saya tak kasih. Nanti kau akan makan riba. Tapi kalau mudharabah bagi hasil, boleh. 1 juta ini aku mau ternak puyuh Pak Haji. Awalnya silakan puyuh. Tapi kalau ternak puyuh jangan dekat airport. Karena kalau ternak puyuh dekat airport, ketika pesawat berbunyi, puyuhnya stres. Tak bubur, tak bertelur dah. Hilang nafsu puyuh itu. Takutkan aja dia. Apakah Nabi Adam makan buah kuldi? Ya. La taqrab hadhihi syajarah. Jangan kau dekati pohon ini. Fatakuna minadh-dhalimin. Kalau kau dekati nanti kau jadi orang zalim. Fa'azallahuma syaitan. Syaitan menggoda mereka berdua. Fa'akala. Mereka memakannya. Begitu kata Quran. Itu adalah skenario Allah. Sehingga beliau dikeluarkan dari surga ke bumi. Maka jadilah khalifah di muka bumi. Itu kehendak Allah Ta'ala. Kita bukan menjadi pengamat filem. Itu skenario aja tu. Itu kehendak Allah. Allah itu fa'alul liman yurid. Yang penting dia mau membuat kita di bumi. Karena di awalnya dia katakan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ingin menjadikan manusia di bumi sebagai khalifah. Makna khalifah 2. Pertama, pengganti. Kedua, pemimpin. Kenapa disebut pemimpin? Kita memimpin binatang, tumbuh-tumbuhan, serangga. Ayam tak bisa memimpin. Karena sejak dari zaman Nabi Adam sampai Adam Smith, ayam tidak dinamis. Ayam tak bisa jadi pemimpin. Belum ada ayam cari makan jual pulsa. Belum ada. Tak ada. Ayam dari dulu 2 itu aja lah. Cotok sama paruh. Tak bisa dia memimpin. Monyet tak bisa dia memimpin. Tahu dia makan kutu. Tak bisa lebih daripada itu. Oleh sebab itu manusia pemimpin. Pengganti. Khalifah pengganti. Kenapa manusia disebut pengganti? Karena dia menggantikan makhluk yang dulu tidak becus. Apa dia? Jin. Jin. Makanya setiap sebut kata jin, pasti dia duluan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jin duluan. Qul la in ijtama'atil jinnu. Seandainya berkumpul jin, makhluk yang paling tua, jin. Makanya kita disuruh minta perlindungan dari jin. Minal jinnati wan nas. Jin tak nampak. Nas nampak. Jin tak nampak. Makanya kalau ada jamaah selalu tak nampak jin. Solat maghrib tak nampak. Solat isya tak nampak. Pengajian tak nampak. Kau dah jadi jin nampak ya? Saya sudah solat istiqarah tiap malam. Mengapa saya belum mendapatkan petunjuk dari Allah? Tambah lagi. Belum juga nampak Pak Ustaz. Malam ni buat. Sebelum memilih pemimpin istiqarah. Ma khaba man istakhara. Tak sia-sia orang yang istikharah. Wa ma nadima man istashara. Tidak akan menyesal orang yang minta pendapat orang lain. Pak Rektor, apa pendapat Bapak kalau begini-begini? Pak Dekan, apa pendapat Habib? Apa pendapat Tuan Guru? Pak Ustaz, tanya pendapat. Setelah itu istikharah malam. Inilah Pak Ustaz. Saya sudah istikharah beberapa kali. Siapa nampak? Dua-duanya nampak Pak Ustaz. Tambah lagi sampai akhirnya Allah menetapkan hatimu minta la uqallibal qulub wa engkau yang membolak-balikkan hati sabit qalbi kokohkan hatiku ala dinik dalam agamamu wa ala ta'ati dalam ketaatan kepadamu. Halalkah biksu Myanmar dibunuh? Allahu anil ladzina lam yuqatilukum fid din, kalau mereka tidak memerangi kamu dalam agama, walam yukhrijukum min diyarikum, kalau mereka tidak mengusir kamu, tengok dua syarat Al-Hujurat, kalau mereka tidak mengusir kamu dari rumah kamu, kalau mereka tidak memerangi kamu, antabarruhum, kalian balas dengan dua, tabarru buat baik, watuqsitu bersikap adil, dua balas dua. Kalau mereka tidak mengusir kamu, tidak membunuh kamu, kamu balas dengan dua, buat baik dan bersikap adil. Tapi kalau mereka mengusir kamu dari kampung halaman kamu dan mereka membunuh kamu, maka halal darah mereka. Maka anak-anak muda umat Islam yang petantang petenteng, tukang-tukang parkir yang bukan main galaknya, kirimlah ke Rohingya. Makanya berani luar biasa itu Turki buka perbatasan Bangladesh. Rohingya itu kan Myanmar, India, Myanmar, India, Bangladesh, Myanmar, Thailand. Maka buka perbatasan. Ini umat Islam, apakah kami ini Pak Ustadz pergi ke sana? Pikir baik-baik, apakah antum pergi ke sana meringankan beban orang Rohingya atau makin memperberat beban mereka? Saya tak mau gara-gara ceramah ini berangkat semua ke Rohingya, tiba-tiba masuk koran, koran majalah Times, tiga orang Pontianak terbengkalai di Rohingya karena tidak dapat lontong sayur sudah tiga hari. Kalau kita tak sanggup perang, maka Sayyidina Utsman bin Affan tak ikut perang. Utsman tak ikut perang, tapi dia dapat pahala perang. Kenapa? Man jahhaza ghaziyan faqad ghaza. Siapa yang mempersiapkan alat-alat perang, maka dia sudah ikut berperang. Maka sumbangkan uang yang ada. Jangan ketika tabligh akbar diajak teriak sampai serak suaranya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu diletakkan kotak, keluar kerincing dua biji. Kerincing. WC aja 3.000 sekarang. Orang bertaruh nyawa di Rohingya. Apa hukum ikut kajian di www.youtube.com? Apakah sanadnya terputus? Tengok dulu ustadznya. Ada tak ustadz itu di alam nyata? Karena ada yang di situ tak ada orangnya, suaranya. Bila anda memasuki ke sini, maka katakan itu ustadz YouTube namanya. Orangnya ada. Siapa namanya? Buya Yahya. Majelisnya ada. Apa namanya? Al-Bahjah. Pusatnya ada. Di mana? Di Cirebon. Bisa. Pelajari, pelajari. Nanti pas datang ketemu, astajizukum ya Syekh, saya mau minta ijazah Syekh. Lalu kata Buya Yahya, ajastuka jami'a marwiyati, aku ijazahkan kepada engkau semua isi bukuku dan isi ceramahku. Cukup. Ijazah namanya. Ijazah. Bagaimana tindakan kita dan negara Islam terhadap saudara kita di Rohingya? Sanggup berikan uang, kasih uang. Sanggup berikan kirim bantuan. Jangan sanggup berangkat, macam dulu kaum muslimin pergi ke poso. Tak sanggup, doa setiap selesai salat. Allahumma ansur, kalau saya di khutbah Jumat, Allahumma ansuril Islam wal muslimin wal muslimin fi Rohingya. Inilah jamaah ini, tak ada pedulinya sama sekali. Makanya tadi saya update status siang, ketika aku sampai di perkampungan suku Terasing di Talang Mama, membawa hewan kurban, salah seorang sahabat menarik seekor kambing. Ketika satu kambing ini berteriak, kambing-kambing yang lain ikut berdatangan menolong. Solidaritas. Satu kambing ditarik, kambing yang lain berdatangan ikut mengembek. Itu bedanya dengan babi. Babi satu dipancung kepalanya, yang lain tetap nyeruduk. Titik, tak saya lanjutkan. Kalau mau dilanjutkan apa? Kamu kambing apa babi? Bukan kamu, tak sopan dah. Kamu maksudnya semua yang baca status itu dah. Dalam hati, kalau ada kepedulian kita, masih layak kita dibantu Ingat, wallahu fi auni al-'abdi, wallahu fi auni al-'abdi madama al-'abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Mereka yang sudah meninggal syahid insyaallah. Makna syahid, syahid masyhud, mereka dipersaksikan oleh para malaikat. Makna syahid, syahid sebelum mati dia sudah bersaksi. Malaikat mengepakkan sayapnya, nampaknya ruang kamarnya dalam surga. Itu makna syahid. Tak merasakan sakaratul maut, melainkan seperti qars, cubitan pada tangan. Tidak merasakan azab kubur, tak merasakan hisab, langsung masuk ke dalam surga. Dan sebelum mati sudah melihat ruangan kamarnya, makanya dia tersenyum mati. Kenapa banyak orang yang mati syahid itu tersenyum? Karena sebelum nyawanya keluar, malaikat mengepakkan sayap sudah nampaknya, hai Abdul Somad, ruanganmu blok C nomor 15. Kita parkir aja pak ya. Ini pentingnya kita. Apa yang bisa kita tolong? Tolong. Tapi kalau kita tidak bisa menolong, doa. Man ahsana ilaikum, siapa yang sudah buat baik kepada kamu? Fakafi'uhu balas. Kalau kamu tak sanggup membalas, doakan dia. Bangun tengah malam, ya Allah, aku tak bisa menolong saudaraku ini, tapi hatiku hancur berkeping. Solidaritas kita, update status, sarser, sarser. Berapa banyak yang pelaku maksiat menengok gambar-gambar itu bertobat. Mungkin kita tak pandai ceramah, yang muda-muda tak pandai, tapi di internet dia ahli. Maka bagikan, mungkin itu membuka pintu hatinya. Gambar bisa bercerita 1000 kata. Alhamdulillah Pak Ustaz, dengan ceramah Ustaz ini makin rajin saya update status sekarang. Status yang mana? Yang mengajak orang ke jalan Allah atau melalaikan? Apakah sebelum diciptakannya manusia surga dan neraka itu sudah ada? Ya, Allah Ta'ala ciptakan surga dan neraka. Sampai kapan? Sampai hari ini sudah ada. Lalu kalau begitu kosonglah dia Pak Ustaz, ya terserah Allah Ta'ala. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, nampaknya ada orang di surga. Siapa itu? Orang di surga yang meninggal dunia, diletakkan rohnya di dalam paruh burung berwarna hijau. Burung itu terbang hinggap ke mana tiang mau dia suka. Begitu disebutkan dalam kitab Roh yang ditulis oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Dia belum masuk surga, tapi hanya sekedar mishwar, jalan-jalan saja di surga. Ini gedung baru akan diresmikan 1 Januari 2018. Tidak ada yang boleh masuk, tapi ada tamu-tamu khusus dibawa. Ustaz Somad boleh masuk ke dalam foto-foto. Kenapa? Dia tamu khusus. Begitulah orang yang mati syahid, dibawa burung berwarna hijau kemana saja dia. Makanya Allah katakan, jangan kau katakan dia mati. Wala taqulu, jangan kau katakan liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Mereka yang meninggal kau katakan mati. 13 warga Rohingya mati. Jangan kau katakan mati, mereka syahid, mereka syuhada, bal ahya, mereka hidup. Walakin la tashurun, tapi kalian tak bisa merasakan kehidupan mereka. Rasa tak bisa diwakili oleh kata. Setiap kata yang ingin mewakili rasa, dia pasti berdusta. Oleh sebab itu maka kita tak tahu. Jangan karena tak tahu kita bilang tak ada. Itu ada dalam ajaran agama kita. Kita belum jelas mati, mereka sudah jelas mati syahid. Kita entah mati konyol, entah mati kata. Mati kata gimana Pak Ustaz? Kalau kucing jatuh kakinya ke lantai, kalau kata perutnya, kalau pak pecah mati. Apakah kita hanya boleh ikut satu mazhab saja, atau boleh campur mazhab? Menurut Pak Ustaz yang mana? Saya 100% mazhab Syafi'i. Saya tak pernah campur mazhab, kata kawan saya. Jadi kau tak pernah campur mazhab? Tidak. Tadi waktu beli minuman ini pakai akad enggak? Enggak. Berarti kau dah campur. Iya ya. Rupanya dia tak sadar sudah mencampur mazhab. Maka kalau memang murni mazhab Syafi'i, dia pakai akad. Aku beli gorengan ini 2 bungkus 5 ribu tunai aku jual. Makanya orang-orang Melayu zaman dulu itu berakad. Saya singgah ke tepi jalan membeli duku. Setelah saya beli, apa kata makcik? Jual yo, beli makcik. ada jual, ada beli, ada sirat, ada ijab, ada kabul. Tuh. Jadi sebenarnya tanpa disengaja kita sudah mencampur mazhab. Contoh kedua, satu kota itu yang boleh sah menurut mazhab Syafi'i solat Jumatnya hanya masjid induk saja. Sedangkan sekarang hampir setiap negeri ada banyak masjid solat Jumat, solat Jumat, solat Jumat, solat Jumat. Buka fikih sunnah Syed Sabiq, buka al-fikul islami wa adillatu. Itu bukan mazhab Syafi'i, sebenarnya itu mazhab Hanafi. Karena dalam mazhab Hanafi membolehkan dalam satu negeri beberapa solat Jumat. Jadi sebetulnya sengaja tak sengaja, suka tak suka, mau tak mau, dia sudah mencampur mazhab. Yang tak boleh itu mencampur mazhab dalam satu masalah dan membatalkan. Nah, itu baru tak boleh. Cara wuduknya cara wuduk Syafi'i, membatalkannya pindah ke Maliki. Cara wuduk Syafi'i airnya sikit saja ke kepala, nanti air untuk telinga lain lagi. Tapi kalau bersentuhan batal, laki-laki perempuan tak mahram. Tapi kalau Maliki bersentuhan tak batal, kalau tak ada syahwat. Kalau bersyahwat baru batal. Nah, dia hidupkan keran, dia ambil air, dia wuduk cara Syafi'i. Ambil air lagi, telinga. Habis itu pergi dia undangan. Ada undangan orang nikah, dipegang. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Kena ujungnya. Habis itu pergi dia ke masjid. Usalli fardal zuhri. Kau solat apa? Solat zuhur. Tapi tadi dah kau sentuh tangan mempelai perempuan, aku tak bersahwat. Tak cantik dia. Bersahwat dia. Sawat dia deh. Menurut mazhab Maliki kan tak batal. Tapi cara wudukmu tadi, cara wuduk Syafi'i, ini sudah satu qadiyah, satu paket. Kalau cara wuduknya Syafi'i, maka secara Hanafi, secara Maliki kau sudah batal. Pusing saya Pak Ustaz, jangan campur mazhab. Saya tak ada campur-campur mazhab. Kecuali dalam beberapa masalah itu pun sedikit, masalah solat Jumat, masalah jual beli, hanya itu saja. Yang lain tetap pakai mazhab Syafi'i. Ustaz, Allah Maha tahu semuanya dan seisinya. Pertanyaannya, kenapa sudah tahu orang itu berdosa di masa depannya, kenapa Allah masih tetap menciptakan dia? Saya guru di kelas, saya dosen di kelas, saya sudah tahu bahwa ini nilainya C plus, yang ini A, yang ini A plus. Saya sudah tahu, tapi saya biarkan aja. Saya hanya nasihati dia, kau kalau cepat datang, rajin buat makalah, presentasi, akan naik. Tapi kalau tetap begini, kau akan begini. Kan itu yang dikatakan dalam Quran. Alladzina amanu wa amilu shaliat. Orang beriman dan beramal soleh. Ulaika ashabul jannah. Kau masuk surga. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina. Kalau kau kafir dan mendustakan ayat kami. Ulaika ashabun nar. Ini jalan kanan, ini jalan kiri. Wa namsi wa ma sawaha. Demi jiwa dan penciptaannya, fa alhamaha fujuraha, ini jalan fujur, wa taqwaha, ini jalan baik. Kita berada di simpang jalan. Nih, anak-anak muda malam ini. Ini tadi kan di simpang jalan. Pergi pengajian atau karaoke? Pergi pengajian atau karaoke? Pergi pengajian atau karaoke? Pergi pengajian. Bro, kita ngaji malam ini ke Universitas Tanjung Pura. Ayo, ayo, ayo. Datang SMS kawan satu lagi. Gimana karaoke kita? Tidak bro, sekali ngaji tetap ngaji. Begitu. Maka pilihanmu tepat. Ada saatnya kau memilih. Jadi kita malam ini gak jadi pergi. Tidak, aku ngaji. Nanti aku yang bayar, aku pulang dari sana kita ke sana. Inilah yang jadi masalah. Nah, maka ada saatnya memilih. Saya berada di antara dua pilihan. Ceramah duduk atau ceramah berdiri, ceramah pakai tiang atau ceramah dipegang, ceramah turun ke bawah atau di atas, memilih. Tapi ada masanya kita tak bisa memilih. Malaikat tidak pernah bawa kertas multiple choice. Abdul Somad, kau mau menjadi A Arab, B Batak, C Cina, kau pilih mana? saya ditakdirkan Allah masuk ke dalam perut mak saya orang Melayu, maka saya jadi Melayu. Dan saya tak bisa komplain, ya Allah kenapa aku jadi Melayu? Aku mau rambutku pirang, mataku biru, kulitku putih, balikkan aku balik. Tak bisa. Ingat, jangan sampai salah dalam masalah ini. Ini yang disebut Syekh Muhammad Ramadan Said Al-Buti dalam kitabnya Al-Insan, manusia bainal musayyar wal mukhayyar. Ada saatnya kau memilih, tapi ada saatnya kau dipilihkan. Malam ini untuk datang kemari pengajian, memilih atau dipilihkan? Memilih. Minum, minum kamput atau minum air zam-zam? Memilih atau dipilihkan? Memilih. Makanya ketika ada orang zaman Umar bin Khattab minum kamput, mana ada kamput zaman Umar? Khamar. Minum khamar. Selesai minum khamar dicambuk. Hukuman minum khamar cambuk 40 kali cambuk. Ketika dicambuk dia, kata dia, kenapa saya dicambuk? Ini kan takdir Allah. Maka kata Umar bin Khattab, tambah lagi cambuk. Kenapa? 40 kali sebagai hukuman karena minum khamar, bonus karena bicara takdir tanpa ilmu. Oleh sebab itu jangan bicara takdir. Ini kalau sudah cerita ini, semua kata dia pilihan Tuhan. Dia tak ada pilihan. Nanti mahasiswa pulang kampung bawa transkrip nilai IP 2.0. Ya, ini nilai 2.0. Ya, kenapa bisa begini? Ayah sabar ya, ini sudah ketetapan Allah SWT. Bahaya ini. Kalau berbunga, riba. Kalau tak berbunga, tak riba. Pak Haji, pinjamlah. Bapak kan dah bolak-balik pergi haji. Ya, aku mau berangkat haji bulan depan. Pinjamlah uang bapak 30 juta. Boleh tak berangkat dengan uang pinjaman? Atau mau berkurban? Pinjamlah duit 2 juta setengah, aku mau berkurban. Maka boleh meminjam untuk ibadah kalau hutangnya dua jenis. Pertama, yurja ada uhu, ada yang diharapkan membayarnya. Ini ruko saya insya Allah laku 100 juta. Insya Allah setahun ini akan ada yang membeli. Tolong pinjam. Boleh. Yang tak boleh ke mana? Pak, minjam duit pak. Saya mau pergi. Apa yang kau bayar? Kuserahkan pada Allah SWT. Banyak orang menyalah akal sekarang. Dalam Islam ketika sholat harus dalam keadaan suci. Betul? Bersih. Namun juga harus on time, tepat waktu. Bagaimana jika dihadapkan dua keadaan? Azan tiba, namun badan dalam keadaan tak bersih, berkeringat. Mana yang harus kita dahulukan? Kebersihan badan atau sholat? Keringat bukan najis. Suci dari hadas dan khalas. Suci dari hadas dan najis. Apa beda najis sama hadas? Hadas tak nampak. Mana contohnya? Kentut. Kentut tak nampak. Tak nampak kalau kentut mukanya hitam. Kalau tak kentut itu biru. Itu hadas namanya. Kalau najis nampak. Najis itu nampak dia. Kotoran nampak. Adapun keringat. Antum berkeringat. Habis ngantri naik bis, naik oplet, naik angkot. Kena panas. Berkeringat. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ambil wudhu. Solat. Keringat bukan najis. Yang najis baru. Bernajis Pak Ustaz gimana? Kain. Makanya adik-adik mahasiswa bawa kain, kain sarung. Mana-mana bawa kain sarung. Gunanya mana tahu kemalaman tidur di masjid bisa jadi selimut. Mana tahu pergi kemana camping outbound banyak nyamuk bisa jadi kelamu. celana kena najis, bisa jadi alat sholat. Makanya dulu kalau kita bertamu ke rumah makcik, boleh numpang sembahyang makcik, ya tunggu sekejap ya. Habis itu dia bawakan dua biasanya, peci sama kain sarung. Kenapa? Karena dia tahu mungkin buang air kecil tadi terpercik, najis, kotor. Keringat tidak najis. Untuk adik-adik, bapak-bapak, fikih Islam sederhana, tipis. Fikih Islam Sulaiman Rashid. Sulaiman Rashid orang Lampung, dapat gelar S1 Al-Azhar Syahadah Alamiah tahun 1935. Simple untuk memahami, rukun, syarat, wajib, sunat, makruh, mubah. Fikih Islam Sulaiman Rashid, fikih mazhab Syafi'i. Simple, kata pengantar Buya Hamka. Bagaimana tanggapan Ustaz mengenai guru yang menyuruh anak muridnya menunda sholat alasan menyelesaikan presentasi kelas? Mohon penjelasan dan jalan keluarnya. Ini pasti bukan SDIT dan SMPIT yang kita bicarakan tadi. Ini gurunya pasti sekuler liberal. Ini pasti gurunya kalau kita diajak bicara di lokal, Pak Ustaz, Pak Guru, dalam Quran katanya manusia itu dari nutfah berubah menjadi alaqah, berubah. Jangan bawa-bawa Quran, kita sedang biologi. Otaknya dibagi dua, sebelah biologi, sebelah Quran. Udhulu fisilmi kafah, masuklah kau ke dalam Islam secara total, all out, kafah. Jangan potong-potong. Makanya kalau ada sekolah Islam, guru biologi tapi bicara Islam, guru matematik tapi bicara tentang Al-Khawarizmi, guru fisika tapi bicara tentang Ibnu Sina. Nah, ini sejalan. Ini yang disebut dengan integratif kurikulum, integrasi. Jangan sampai ini ada orang medis hebat kedokteran tapi tak tahu Quran, ini orang hebat Quran tapi tak tahu medis. Maka diintegrasikan antara sains dengan Quran. Agama tanpa sains lumpuh, sains tanpa agama buta. Agamanya hebat tapi tinggal ilmu pengetahuan, lumpuh, lemah. Agamanya tak ada tapi hebat sains teknologi, buta. Umat Islam sekarang buta dan lumpuh. Agamanya jahil, teknologi ketinggalan. Na'udzubillah. Nah, makanya guru-guru kita sebagai pendidik. Saya kan guru matematik, saya kan guru biologi, bukan guru agama Islam. Kita semua adalah guru, digugu dan ditiru. Anak-anak sudah masuk waktu sholat, kita break sholat di masjid. Sekolah kami tak ada masjidnya, ada suraunya, ada musholanya. Pendidikan agama, tidak ada solusi kecuali balik kepada pendidikan agama. Sikap seorang muslim menghadapi perbedaan yang terjadi dalam agama Islam, gimana sikap dia Pak Ustaz? Besok sama-sama sholat subuh, NU sholat subuh, Muhammadiyah sholat subuh, Al-Wasliyah sholat subuh, Perti sholat subuh, semua sholat subuh. Sepakat semuanya sholat subuh. Tapi dalam pelaksanaannya, Muhammadiyah tidak pakai kunut, NU pakai kunut. Muhammadiyah tidak pakai usolli, NU pakai usolli. Nah, bagaimana sikap saya Pak Ustaz? Selama ada dalilnya, tak boleh menyalahkan. Guru saya namanya Sayyid Usama Mansi Al-Hasani Al-Maliki. Mazhabnya Maliki. Maliki kalau baca Fatihah enggak pakai bismillah. Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim. Suatu ketika beliau solat di Masjid Hasan Abbas Zaki dalam program acara membaca kitab Sunan Tirmidzi tahta riayati Syekh Ali Jum'ah. Ali Jum'ah mazhabnya Syafi'i. Lihat adab dia. Saya lihat sendiri. Saya jadi makmum solat maghrib. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya terkejut. Dia mazhab Maliki. Kenapa dia baca bismillah? Ternyata dia menghormati karena itu acara yang punya mazhab Syafi'i. Buya Hamka, Imam Masjid Al-Azhar Jakarta. Buya Hamka Muhammadiyah. Bismillahnya sir. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ketika diundang di Jember, Jawa Timur, solat subuh, Buya Hamka menjaharkan bismillah dan mengangkat tangan doa kunut. Allahumma hdina fi man hadait. Kenapa? Karena dia tahu Jember orang-orang Nahdlatul Ulama bermazhab Syafi'i. Syekh Abdul Rahman Sudais, Imam Istiqlal, waktu diminta ke Jakarta solat Istiqlal, dia jadi imam. Kita tahu semua, Syekh Abdul Rahman Sudais waktu di Masjidil Haram tak pernah baca bismillah jahar, tapi waktu di Istiqlal apa yang terjadi? Dia baca jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bahkan ketika ayat dia baca bismillah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Nah, ini adab berbeda pendapat. Saya kalau jadi imam baca bismillah jahar, kalau subuh baca doa kunut. Tapi saya ceramah di Masjid Muhammadiyah. 2 tahun saya ceramah di Masjid Muhammadiyah, sekalipun saya tak pernah mau jadi imam. Setiap mereka minta saya. Kenapa? Karena saya tahu nanti kalau saya maju menimbulkan masalah. Di mana letak masalahnya? Kalau saya baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, itu masjid punya Muhammadiyah. Kata orang Muhammadiyah, loh Ustaz kok tak ikut kami? Kalau saya bismillahnya ikut Muhammadiyah, alhamdulillahirrabbilalamin, jamaah banyak yang tak Muhammadiyah. Ini Ustaz mencela-mencela, kata dia. Ini Ustaz pelintar-pelintar, kata dia. Karena dia tak paham masalah fikir. Yang paling enak jadi makmum. Mau berbunyi bismillahnya, mau tak berbunyi, mau bismillah silent, mau bismillah jahar, selama baca fatihah sah. Yang tak sah itu Allahu Akbar, Qul Huwallahu Ahad, baru tak sah. Berbeda pendapat dalam satu masalah fikih, enak jadi makmum. Makanya saya lebih ingin jadi makmum. Tadi diminta jadi imam, grogi, lupa baca takbir. Apa perbedaan nasib dengan takdir? Nasib bahasa kita diambil dari bahasa Arab. Nasib artinya bahagian, jatah. Ini jatah ente, ini jatah ente. Makanya orang Arab mengatakan hadza nasibi, ini nasib saya. Takdir artinya ketetapan. Ini nasib saya, ini ketetapan saya. Motornya dikunci stang, ban depannya digembok, ban belakangnya diikat pakai rantai besi ke batang pinang. Begitu pulang acara, sama-sama pinangnya dicabut. Maka ini sudah di luar kendali. Kita berkata hadza nasibi, ini bagianku. Qadarallah takdir. Jangan berkata kalau kalau kalau kalau kalau. Karena kalau itu pintu setan masuk. Kalau kau pakai kalau kalau sekali, kalau disusul kalau kalau, maka kau akan duduk di pinggir jalan sambil tersenyum. Kalaulah kemarin aku tambah gemboknya, kalaulah kemarin aku tidak pergi, kalaulah kemarin aku tidak ikut, kalaulah kemarin aku kontrol, kalaulah kalau kalau kalau kalau kalau kalau kalau kalau kalau kalau. Makanya qadar Allah, kalau sudah terjadi takdir Allah. Tapi setelah usaha, makanya digembok. Pulang ke rumah simpan dalam laci, lacinya digembok, lacinya dalam lemari, lemarinya digembok, lemarinya dalam kamar, kamarnya digembok, kamarnya dalam rumah, rumahnya digembok, rumahnya dalam komplek, kompleknya digembok, kebakaran, hilang juga. Tapi setelah usaha, istrinya dijaga, jilbabnya panjang, pakaiannya tertutup, wajahnya ditutup, orang tidak lihat, hilang juga dia. Apa boleh buat? Ini sengaja dibuka kan nampak orang. Ya orang tertarik, di peletnya hilang. Bagaimana jika rindu dengan seorang akhwat? Naik atau tidak naik, itu pilihan. Naik atau tidak naik, itu pilihan. Ke kiri atau ke kanan, itu pilihan. Saya ke kiri atau ke kanan, itu pilihan. Tapi mencintai atau tidak mencintai bukan pilihan. Ingat itu. Suka atau tidak suka bukan pilihan. Karena cinta tak bisa memilih. Yang menjadi masalah, ah ini saya tidak mau menyesatkan. Jangan mentang-mentang, oh kalau gitu aku gak apa-apa ya. Yang menjadi masalah ketika dia sudah melompat menjadi tindakan. Bahwa cinta kepada istri orang bukan pilihan. Tapi mulai mencari namanya di FB, lalu melangkah kepada add friend, lalu minta confirm, lalu minta nomor HP, itu pilihan. Hati-hati, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelaku, tapi juga karena ada kesempatan. Waspada. Nih, anakku, kau rindu kepada seorang akhwat karena kau nampak wajahnya, maka jangan pandang wajahnya, menunduklah. Makanya ketika ada mahasiswi bercadar diusir dari lokal, ngadu ke saya kebetulan sekretaris lembaga penjamin mutu. Karena mutu tak meningkat-meningkat, mengundurkan diri saya. Pak Ustaz, saya diusir dari lokal karena saya pakai cadar. Kamu berhak, ini hak prerogatif. Bagus mahasiswi pakai cadar. Saya kasih rekom, mengadu ke rektor. Dia menang. Dosen tak bisa melarang, bebas. Bagus mahasiswi pakai cadar. Kenapa? Karena menutup. Karena ada masanya ketika kau nampak wajahnya, hatimu tak bisa kau dustai. Dosen bagus kalau mahasiswinya pakai cadar, dia fokus mengajar. Akhirnya nengok papan tulis. Nengok cantik asyik ke situ aja. Bagus. Nah, maka kau hindari. Setan tak pernah mengajak engkau berzina, anak muda. Ayo berzina. Nah, makanya bunyi ayatnya, la tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kau ikut langkah-langkah setan. Langkah pertama, mata. Pandang dia, pandang dia, pandang dia, pandang dia. Langkah kedua, senyum. Langkah ketiga, salam. Nazratun, pandangan. Fabtisamun, senyuman. Fakalam, fasalamun, salam. Say hello, hi. Fakalamun, kalam. Famau'idun, janji. Faliqa'un, pertemuan. Setelah itu, terjadilah apa yang terjadi. No free lunch. Tak ada makan siang yang gratis. Akhirnya, na'uzubillah. Maka kau tutup pintu. Namanya sadudzari'ah. Menutup pintu celah. Ustaz, boleh enggak saya SMS-an sama akhwat? Apa salahnya? Tapi itu pintu menuju ke yang lain. Tutup, buang nomornya. Delete deh. Campakkan sama-sama HP-nya sekalian. Karena HP itu hadiah dari dia. Asal dipandang HP, nah ingat dia. Apalagi belum gua lunas. Bagaimana cara menghindar debat yang baik, Pak Ustaz? Tidak kasar. Udu ila sabili rabbik. Ajak orang ke jalan Allah. Bil hikmah. Kata-kata yang santun. Tak mempan. Wal mau'izatil hasanah. Suri tauladan yang baik. Tak mempan. Wajadilhum. Debat dia. Billati ahsan. Dengan cara yang baik. Datang Nabi Ibrahim, dihancurkan yang berhala, hancur, hancur, hancur, hancur, hancur, hancur, hancur. Diambilnya kampak, disangkutkannya ke berhala yang paling besar. Datang mereka, tangkap Ibrahim, sidang. Anta fa'alta hadza bi'alihatina ya Ibrahim. Engkaukah yang melakukan ini kepada Tuhan-Tuhan kami, ya Ibrahim? Apa jawab Ibrahim? Bal fa'alahum kabiruhum hadza, yang melakukan ini Tuhan yang paling besar. Fas'aluhum in kanu yantiqun, kalau kalian tak percaya tanya aja mereka. Ibrahim mengajarkan rasionalitas. Mereka panas. Orang kalau sudah kalah otak, yang main otot. Maka raja marah. Ibrahim, dengan otak kami kalah, sekarang dengan otot bakar dia. Kumpulkan segala kayu-kayu, bakar Ibrahim, masukkan dia ke dalam. Ibrahim dimasukkan ke dalam, baru datang mukjizat. Mukjizat datang belakangan, seperti polisi film India. Ketika dia akan dibakar, harriquh, bakar dia. Apa kata Allah? Ya nar, hai api, kuning, jadilah engkau bardan sejuk, wasalaman selamat ala Ibrahim. Inilah doa yang banyak dibaca jamaah haji. Ustaz, nanti kalau panas di Mekah gimana? Baca doa Ibrahim. Ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Alhamdulillah Pak Ustaz, waktu haji kemarin sejuk di kemah kami. Kenapa? AC-nya besar. Panas dan sejuk bukan di badan tapi di hati. Berapa banyak orang rumahnya megah mewah tapi hatinya panas. Berapa banyak orang hidup sederhana bersahaja tapi hatinya sejuk, karena lapang dan sempit, sejuk dan panas letaknya di hati. Lapangkanlah hati. Buktinya mana? Nih, nampaknya panas sempit tapi sejuk. Ustaznya lah sejuk, kipas berembusi. Kami. Dari mana Ustaz tahu jamaah itu tak kepanasan? Saya sudah ceramah 1 jam 40 menit. Nih, dari mulai 8:30, 20 menit lagi 10:30, 10:30, 11:30. 2 jam. Jamaah tenang-tenang aja. Saya yang tak tahan. Insyaallah tahan. Bagaimana caranya supaya selalu istiqomah berada di jalan Allah ketika banyak godaan duniawi yang datang Pak Ustaz? Yang pertama, sering-sering lihat orang sakit. Pulang dari sini, jangan lupa singgah ke rumah sakit. Kalau security nanya, Bapak mau jenguk siapa? Semua yang sakit mau kujenguk. Tengok. Lihat di ruang kaca ICU. ICU. Apa artinya? I see you, you don't see me. Aku bisa melihatmu, tapi kau tak bisa melihat aku. Mana yang dulu gagah perkasa? Mana yang dulu katanya orang kaya? Mana yang dulu katanya puasa? Saat terbaring di situ yang ada cuman suara. Tulis di atas, not responding. Tak ada respon. Di situ kita diingatkan, hai Abdul Somad, hari ini kau bisa tegak di Pontianak, di kampus Universitas Tanjung Pura, di hadapan para civitas akademika. Siapa yang memberikan kau kuasa? La haula wala quwwata illa billah. Langkahkan kaki dari rumah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Kita tak ada apa-apanya. Apa yang disombongkan? Tengok orang sakit. Sekarang merasa ini semua gratis dari Allah. Apa kalau kenakum abadah? Apakah kau sangka itu sia-sia? Semua diminta tanggungjawab. Buah pinggang, jantung, nih jantung, paru-paru, yang kau hembuskan dari Allah, yang kau tarik dari Allah, yang kau pakai milik Allah, yang kau pandangnya Allah. Kenapa kau sombong? Tak juga mempan tengok orang sakit, tengok orang mati. Maka kalau ada orang meninggal, buka penutup wajahnya, cium. Sesama laki-laki, perempuan jangan. Ciumnya bini orang, marah lelakinya. Rasakan sejuknya jasad. Saya cium jasad jenazah, sejuk. Mana yang dulu perkasa? Janganlah mau disanjung-sanjung. Engkau digelar manusia agung, jasad terbujur keranda diusung. Lupa pula. Sadarlah diri, tahu diuntung, jasad terbujur keranda diusung. Makanya waktu saya sedang pergi ceramah bersama rombongan bapak-bapak pejabat, dari mikrofon masjid ibu-ibu main rebana. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung, jasad terbujur keranda diusung. Dalam hati saya, kok berani ibu-ibu? Ini nampaknya enggak dapat APBD nanti. Itu sampai di masjid, mana grup nasib yang nyanyi tadi? Rupanya flash disk. Ada orang. Atuklah berani. Allah, macam malam Idul Adha kemarin. Takbir sampai jam 2 malam. Kok tak serak-serak ini? Masuk masjid. katanya pengurus masjid lupa mati kan. Makanya di akhirat nanti banyak blacklist masuk surga. Bagaimana hukumnya anak perempuan? Oh, belum habis lagi. Preman, botato, telinganya bekas anting tapi sudah tersumbat. Tak pakai anting lagi. Sarapan sama saya, makan lontong sayur. Ustaz Somad, tanya semua diskotik di sini pernah saya masuki. Mana minuman-minuman yang tak saya minum? Tapi akhirnya saya tobat, Pak Ustaz. Menemukan titik balik. Hidup ini berputar macam orang tawaf. Akhirnya menemukan titik balik di Hajar Aswad. Di mana kamu ketemu titik balik? Kebetulan saya menengok orang di pemakaman. Pas dikubur, tegak saya di tepi. Tak siapa nolak dari belakang, jatuh ke dalam. Akhirnya saya sambut jenazah. Terasa dingin dari bawah, Pak Ustaz. Setelah itulah saya tobat. Makanya kalau ada tak juga istiqomah, surat tilang sudah datang. Kalau tak juga istiqomah, carilah siapa orang meninggal besok masuk dalam. Terakhir, bagaimana hukumnya anak perempuan ibadah tapi buat ortunya nangis karena ortunya dikafirkan, dibid'ahkan? Apakah anak itu mengikuti benar-benar sunnah, Pak Ustaz? Wa in jahadaka, kalau orang tuamu itu memaksamu ala an tusyrika bi, mensyirikkan aku, fala tuti'huma. Kalau orang tuamu itu kafir, bukan bid'ah masalah khilafiyah, maulid khilafiyah, isra mi'raj khilafiyah, zikir jahar khilafiyah, kunun subuh khilafiyah, usolli. Kenapa kau salah-salahkan dia? Andai dia kafir, dipaksanya engkau, fala tuti'huma, jangan kau patuhi dia, jangan kau taati. Tapi ayat itu belum titik. Apa ujungnya? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, kau tetap bergaul dengan dia dengan pergaulan yang baik. Ini anak tak betul. Something wrong. Ada yang salah dengan kajinya. Ilmunya mungkin benar, tapi adab tak ada. Al-adab fawqal ilmi, adab di atas ilmu. Oleh sebab itu solusinya kembali kepada Al-Quran. InsyaAllah kita jalin persatuan. Besok subuh akan kita bahas peranan politik dalam mempersatukan umat, insyaAllah. Amin. Allahu Akbar. Masya Allah, dari bunyi takbirnya tahan 2 jam lagi tuh.